akan terlahir seorang anak laki-laki dan di tubuhnya akan ada ya bercak-bercak. Mujhe bhi yaad rakhni chahiye lekin aapko bhi yaad rakhni chahiye. Saya pun harus ingat, Anda pun harus mengingat, menghafal. हां जी आज हम एक और पेशगोई पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला का खास जलाल जाहिर होता है. Kita akan membahas lagi satu nubuatan yang darinya nampak kejalalan Allah Ta'ala. Amerika ke masyhur syahir Chicago ke pas ek chota sa syahir hai jiska naam Sehun hai. Ada satu kota di Amerika yang besar, Chicago, dan berdekatan dengan Chicago ada satu kota kecil disebutnya Sehun. Kota itu ye shahar pichli sadi mein ek padri John Alexander Dewey ne abad kiya tha. Sebelum ini 100 tahun yang lalu di kota tersebut tinggal seorang pendeta yang namanya Alexander Dewey. Jisne nabi hone ka jhoota dawa kiya tha. Dia mendakwakan sebagai nabi padahal palsu. Huzur sallallahu alaihi wasallam ko jhoota nabi kehta tha. Dan menuduh Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi palsu, nauzubillah. Aur aapke khilaf galat alfaz istemal karta tha. Dan biasa bermulut lancang dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur Islam ke halakat ki duaen karta tha. Dan selalu berdoa untuk kehancuran Islam, Dawi ini. Uska apna iman ye tha ke wo Hazrat Isa ko khuda samajhta tha. Keyakinannya adalah dia menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Aur Isaiyat ko phailane ke liye sakht koshish karta tha. Dan berupaya keras untuk menyebarkan Kristen. Iska apna ek akhbar bhi tha. Dia mempunyai surat kabar pribadi jiska naam News of Healing tha. Nama surat kabarnya adalah News of Healing. Desember 1903 mein usne apne akhbar mein shaya kiya. Di dalam surat kabarnya pada tahun 1903 dia menerbitkan aur likha ke main khuda se dua karta hoon, bahwa saya berdoa kepada Allah, kepada Tuhan katanya, ke wo din jald aave ke Islam duniya se nabood ho jaye, khatam ho jaye, supaya segera tiba waktunya kehancuran Islam dan kemusnahan Islam dari dunia ini. Eh khuda aisa hi kar, ya Tuhan kabulkanlah doaku ini, itu doa Dawi. Eh khuda Islam ko halak kar de, ya Tuhan binasakanlah Islam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ne uske jawab mein ye likha. Hazrat Masih Maud alaihi salam menulis jawabannya. Huzur ne farmaya ke padriyon, maine padriyon ki sainkdon kitabein padhi hain. Huzur bersabda alaihi salam bahwa saya telah membaca ratusan buku yang ditulis oleh para pendeta. Magar aisa josh kisi mein nahi paya jitna Dr. Dewey mein hai. Namun dari ke ratusan buku itu tidak ada yang selancang, bergejolak seperti yang ditulis oleh Dewey ini, begitu berlancang mulut. Huzur ne ye khabar bhi usi akhbar mein shaya karwai. Huzur pun menerbitkan kabar tersebut di dalam surat kabarnya. Aur ye challenge diya, dan melontarkan tantangan, ke agar main sachcha nabi nahi hu, jika aku bukan nabi yang benar, तो फिर रूए जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खुदा का नबी है. Berarti tidak ada di bumi ini seorang yang merupakan nabi Allah Ta'ala. Dar hakikat ye shakhs Hazrat Isa ko khuda samajhta tha. Sebenarnya Dewey ini menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Aur sakht mushrik tha. Dan sangat musyrik. Ilham ka dawa bhi karta tha. Dia mendakwakan suka mendapatkan ilham katanya. Aur ye bhi kehta tha ke 25 baras tak Hazrat Isa aasman se utar aayenge. Dan dia mengatakan 25 tahun lagi Nabi Isa akan turun dari langit. Ah Huzur sallallahu alaihi wasallam ka sakht tareen dushman tha. Dia adalah musuh yang penentang keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur yahi baat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ko dukh diya karti thi. Inilah kebencian kepada Rasulullah, itulah yang membuat yang menyakiti, yang selalu menyakiti Masih Maud alaihi salam. Jab uski badzubani aur galiyon ki intaha ho gayi, ketika mulut kotornya tadi sudah melampaui batas, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne use ek khat likha. Hazrat Masih Maud alaihi salam menulis surat kepada Dawi ini, ke tum mere liye dua karo, kamu doakanlah untuk saya, aur main tumhare liye, dan aku akan doakan juga kamu, ke khuda hum mein se jo jhoota hai, siapapun pendusta di antara kita, use sacche ki zindagi mein halak kar de, binasakanlah di dalam kehidupan kita di antara yang hidup. Aapne ye khat ek dafa nahi balki do dafa use bhijwaya. Hazrat Masih Maud alaihi salam menulis sampai dua kali surat itu kepada Dawi. Aur Amerika ke baaz akhbaron mein bhi ye challenge shaya kiya gaya, dan melontarkan tantangan ini dalam beberapa surat kabar di Amerika. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne Hazrat Masih Maud alaihi salam apni kitab Haqiqatul Wahy mein, di dalam buku beliau berjudul Haqiqatul Wahy, aise 32 akhbaron ke naam likhe hain jin mein ye challenge shaya hua tha. Beliau mencantumkan 32 nama surat kabar yang di dalamnya dicantumkan surat tantangan tersebut. Aur akhbaron mein is challenge ko shaya karne ki khas wajah ye thi, dan alasan surat kabar tadi menerbitkan tantangan tersebut adalah ke jab huzur ne Dr. Doi ko do khutut likhe, ketika huzur alaihi salam menulis dua surat kepada Doi, to usne in dono khutut ka koi jawab na diya, karena Doi ini tidak menjawab surat-surat itu. Agarche ye sab ke sab akhbarat isai the, meskipun surat kabar-surat kabar itu milik orang-orang Kristen juga, lekin unhone bade acche andaaz se is mazmoon ko shaya kiya, mereka menerbitkan tulisan Masih Maud alaihi salam tadi dengan cara yang baik. Huzur ne jo tafsilat likhi unka khulasa ye hai, ringkasan dari yang ditulis oleh Masih Maud alaihi salam itu adalah sebagai berikut, ke Islam sacha mazhab hai, Islam adalah agama yang benar, aur ab jo isai mazhab hai ye jhoot par mushtamil hai, agama Kristen katanya dipenuhi dengan kedustaan, main khuda taala ki taraf se sacha masih hu, aku adalah al masih yang benar yang datang dari Allah taala, jiske aane ka vaada nabiyon ne apni kitabon mein kiya tha, yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitab-kitabnya, ke akhir zaman mein ek masih aayega, bahwa di akhir zaman ada seorang masih yang akan datang, main wahi khuda taala ki taraf se bheja gaya sacha masih hu, aku adalah al masih yang benar yang dikirim oleh Allah taala. Iske muqabil par Alexander Doi ne jo ye dawa kiya hai ke wo rasul hai, di sisi lain pendakwaan kerasulan yang diklaim oleh Dawi, Isaiyon ke liye nabi hai, yang merupakan nabi bagi orang-orang Kristen, aur Hazrat Isa ko khuda manta hai, dan dia meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, balki Isaiyon ki teen khudaon ko manta hai, bahkan meyakini ketiga Tuhan orang Kristen, wo bilkul jhoota hai, sama sekali dusta, apne rasul hone ke daave mein bhi, dalam pendakwaan kerasulannya, aur taslis ko manne mein bhi jhoota hai, dan dalam keyakinan kepada trinitinya, agar wo mujhse mubahala kare, jika Dawi ini bermubahalah denganku, to meri zindagi mein hi badi takleef ke sath jaan de dega, maka dia akan meninggal di dalam kehidupanku juga dengan penuh penderitaan. Agar wo mubahala na bhi kare, jika Dawi ini tidak menerima tantangan mubahalah dariku, tab bhi wo azab se bach nahi sakta, tetap saja dia tidak akan terhindar dari azab. Ye sab kuch dekhne ke bawajood, meskipun membaca melihat itu semua, Dawi ne Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke challenge ko, Dawi tidak menerima tantangan Masih Maud alaihi salam itu, apne gurur aur takabbur ki wajah se, karena kesombongannya, bahut choti si cheez samjha, dan menganggap tantangan Masih Maud alaihi salam itu sebagai suatu hal yang sepele, और अपने अखबार में चंद सत्रों में उसका जवाब लिखा. Dan dia menulis di dalam surat kabarnya itu dalam beberapa baris saja sedikit. Hindustan mein nauzubillah ek bewakuf Muhammadi masih hai. Dowi menulis dalam surat kabarnya katanya di India ini ada seorang Masih Muhammadi yang bodoh, nauzubillah. Jo mujhe bar bar likhta hai. Yang terus menerus menulis kepadaku. Ke Yesu Masih ki kabar Kashmir mein hai. Bahwa kuburan Isa Al-Masih di Kashmir. Aur log mujhe kehte hain ki tu iska jawab kyun nahi deta. Dan orang-orang bertanya-tanya kepada aku, kepada Dowi, kenapa kamu tidak jawab surat dari. Magar kya tum khayal karte ho. Namun apakah kalian berpikir ke main in machharon aur makhiyon ka jawab dunga. Kenapa aku harus menulis jawaban untuk si nyamuk dan si lalat ini? Agar main in par apna paon rakhun. Jika aku menginjakkan kakiku di atasnya, to main inko kuchal kar maar dalunga. Aku akan membunuhnya dengan. Uske alfaz se hi aap samajh sakte hain. Dari kata-kata yang dia ucapkan itu Anda bisa memahami bahwa kis kadar gurur aur takabbur mein mubtila tha. Betapa sombong dan takaburnya orang itu. Iski ek wajah ye bhi thi. Salah satu penyebabnya adalah is shakhs ne dawe ke baad, setelah pendakwaannya, jab ye nayi basti basai, ketika dia menempati kota yang baru itu, kampung yang baru, aur iske manne walon ki tadad bhi bahut zyada ho gayi, dan pengikutnya semakin banyak, pengikut Dawi ini, isne is shahar mein har kisam ki sanat lagai. Dia karhane, dia mendirikan banyak sekali pabrik di kota itu. Isko mankar is shahar mein aakar basne walon ko wahan par kaam diya. Lalu memberi pekerjaan kepada para penduduk di sana. Aur har tarah ki cheezein taiyar karke bhi daulat kamane laga. Dia mulai memproduksi barang-barang dan meraup keuntungan yang banyak. Aur koi aisa shakhs nahi tha jo iske muqabil par aata. Dan tidak ada orang yang berani untuk menentangnya. Isne nihayat hoshiyari se ye sara kaam kiya. Dia melakukan pekerjaan itu dengan sangat cerdik, si Dawi ini. Aur dinon mein iski daulat iske paas daulat ke ambar lag gaye. Dan dia begitu banyak sekali mendapatkan harta kekayaan. Isko shohrat bhi bahut mili. Dia mendapatkan kemasyhuran. Aur ye taqatwar ashkhas mein shamil ho gaya. Dan tergolong kepada orang-orang yang sangat berpengaruh saat itu. Ek badi tadad logon ki isko manti thi. Banyak sekali orang yang meyakininya. Aur iske hukum par jaan bhi qurban karne ko taiyar thi. Dan siap untuk mengorbankan jiwanya orang-orang ini demi untuk Dawi itu. Chunke iske paas daulat aur taqat thi. Karena Dawi tadi memiliki banyak harta. इसलिए कोई शख्स चाह कर भी इसके मुकाबले पर नहीं आ सकता था. Sehingga tidak ada orang yang berani untuk menentangnya. आप अंदाजा लगा सकते हैं. Tuan-tuan bisa memperkirakan. कि अगर एक आम सा आदमी. Jika ada orang biasa. चंद झूठे दावों की वजह से. Karena beberapa pendakwaan yang palsunya. बहुत बड़ी जमीन का मालिक हो जाए. Lalu dia memiliki banyak tanah. लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उसको मान नबी मानना शुरू कर दे. Dan mulai diyakini sebagai nabi oleh banyak orang. और दुनिया जहान की हर एक सहूलत उसके पास आ जाए. Lalu dia memiliki segala fasilitas duniawi. अपने कारखाने वो कई कारखानों का मालिक बन जाए. Dia menjadi pemilik banyak sekali industri pabrik. और लोग गुलामों की तरह उसके लिए काम करने लग जाएं. Dan orang-orang mulai bekerja seperti layaknya budak baginya. उसे पैसे की कोई कमी ना हो. Dia tidak kekurangan uang sedikit pun. और रोज बरोज उसके पैसों में दौलत में इजाफा होता जाए. Dan terus uangnya semakin meningkat setiap hari. हुकूमतें भी बाज़ औक़ात ऐसे शख्स के सामने आने से डरती हैं. Terkadang pemerintah pun takut untuk berurusan dengan orang seperti ini. Lekin hum jante hain ki usne apni shararat aur shokhi ka rukh Islam ki taraf kiya tha. Tapi kita ketahui bahwa ketakaburan, kesombongannya itu dia utamakan, dia peruntukan untuk menyerang Islam. Khud bhi nabi hone ka jhoota dawa kiya tha. Dia pun mendakwakan sebagai nabi palsu. और आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह झूठा नबी कहता था dan menganggap Rasulullah sebagai nabi palsu nauzubillah आपके मुतलिक बदजुबानी करता था dan berkata kotor kepada Rasulullah इस्लाम के खत्म हो जाने की दुआएं करता था dan selalu mendoakan untuk kebinasaan Islam और अपनी ये सारी बातें अपने अखबारात के जरिए सारी दुनिया में फैलाता था dan dia tuliskan itu semua dan disebarkan ke seluruh dunia dalam surat kabarnya इस हाल में इस्लाम का ये पहलवान dalam kondisi seperti itu ada seorang pahlawan dari pihak Islam जिसे अल्लाह ताला ने आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत में yang karena kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya غیر شرعی نبوت سے نوازا تھا دیانوگراہی نبی غیر شرعی اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کے دشمنوں کو dan musuh-musuh Islam عبرتناک شکستیں دی تھیں dikalahkan dengan diberikan pelajaran di tangan beliau وہ بھلا کیسے خاموش رہ سکتا تھا bagaimana wujud seperti Masih Maud alaihi salam ini bisa tinggal dia melihat sikap seperti itu اور جسے دنیا کی کسی چیز سے ڈر نہیں تھا Masih Maud alaihi salam tidak gentar sedikit pun dengan apapun yang ada di dunia ini اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت جرت کے ساتھ dengan gagah berani حضرت مسیح موعود علیہ السلام शेर की तरह इस शैतान को ललकारा melawan syaitan ini seperti layaknya singa जब उसने जवाब न दिया ketika dovi ini tidak memberikan jawaban तो आपने ज्यादा मुनासिब तरीके से उसे ललकारा बुलाया अपने मुकाबले पर और beliau menyeru dengan cara beliau sendiri mengundang اور اسے مجبور ہو کر آپ کی للکار کا جواب دینا پڑا dan sehingga dia terpaksa untuk memberikan jawaban atas undangan dari Masih Maud alaihi salam tadi لیکن اس کا جواب آپ سن چکے ہیں tapi jawabannya tadi kotor juga yang disebut oleh Dawi tadi کہ وہ اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں karena mabuk akan ketakaburan dan kesombongannya اپنی دولت شہرت اور طاقت میں مست تھا dia begitu terbuai di dalam harta dan kemewahannya is zamane ke masih ki ke challenge ko usne nihayat hakarat se dekha dia memandang dengan pandangan penuh hina tantangan dari al masih aur aap ke bare mein bhi nihayat badzubani ki dan melontarkan cacian kotor berkenaan dengan masih maud alaihi salam garaz huzur ke challenge ke baad ye shakhs setelah menerima tantangan huzur alaihi salam tadi shohi aur shararat mein aur badh gaya orang ini malah semakin bertambah-tambah di dalam ketakaburannya jab ke huzur khuda taala ke huzur ye duaen karte rahe di sisi lain huzur alaihi salam berdoa di hadapan allah taala ke sacche aur jhoote mein farak kar de ya allah bedakanlah antara pendusta dengan yang benar اور یہ فرق لوگوں کو دکھا دے dan perlihatkanlah perbedaan ini di hadir mata orang-orang جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے binasakanlah si pendusta ini di hadapan orang yang benar ini پھر ڈوئی کی وفات سے 15 دن پہلے 15 hari sebelum kewafatan ڈوئی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس فتح کی اطلاع بھی دے دی Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan kemenangan yang akan beliau dapatkan. Junache aapne 20 Februari 1907 ko pada tahun 20 Februari 1907 ek ishtihar mein ye khabar shaya ki beliau menerbitkan kabar di dalam selebaran Allah Ta'ala ne mujhe bataya hai ke ek aisa nishan dikhayega bahwa Allah Ta'ala mengabarkan kepadaku dia akan memperlihatkan tanda jisme fath azim hogi yang merupakan kemenangan agung aur ye sari duniya ke liye ek nishan hoga dan ini akan menjadi tanda bagi seluruh dunia is istihar ke 15 din baad hi 15 hari setelah terbit keselebaran tersebut doi ki maut ki itla ho gayi datanglah kabar akan kematian doi dekhen khuda taala kis tarah apne pyare bandon ki duaon ko sunta hai bagaimana allah taala mendengarkan doa para kekasihnya un duaon ko qabool karta hai dan mengabulkan और उन्हें तकलीफों और मुसीबतों से बचाता है। Bagaimana Allah Taala menyelamatkan kekasihnya dari kesulitan dan musibah? उनके दुश्मनों को तबाह व बर्बाद कर देता है। Dan membinasakan para penentang dan musuhnya. Doi के साथ भी ऐसा ही हुआ। Seperti itulah yang terjadi menimpa Doi. अगर हम उसकी तबाही और बर्बादी की पूरी कहानी बयान करें, jika kita menjabarkan seluruh kehancuran dan kebinasaan Doi ini, तो ये वाक्या बहुत लंबा हो जाएगा। Kisahnya akan sangat panjang. लेकिन इतना याद रखें कि इस चैलेंज के बाद, namun sekedar untuk diingat bahwa setelah tantangan tersebut, उस शख्स की जिंदगी में हर तरह मुसीबतें आ गईं। Begitu bermacam-macam musibah mulai menimpa Dawi. वो शख्स जो बड़े-बड़े नवाबों और शहजादों की तरह मुअज्जज़ था, orang yang sangat dihormati dulunya seperti halnya seorang bangsawan dan tokoh besar, nihayat buri tarah zalil o khar hua, sangat terhina dan betul-betul dipermalukan. Uski beimani aur baddiyanti logon ke samne aa gayi. Ketidakjujurannya, kedustaannya mulai terbongkar di hadapan umatnya. Jo sharab peene ko haram qarar diya karta tha, Dawi ini yang dulunya mengharamkan minuman keras, logon ko ye pata chal gaya ke wo khud sharab peeta hai. Orang-orang menjadi tahu dan terbongkar bahwa Dawi sendiri pun sering mabuk-mabukan. Jo shahar isne khud basaya tha, kota yang dia tinggali waktu itu, aur lakhon karoron rupaye lagakar use abad kiya tha, dan dia telah mengeluarkan miliaran untuk membuat kota itu, use usi shahar se nihayat beizzat karke nikala gaya. Dia telah diusir dari kota tersebut dengan dihinakan dan dipermalukan. Jo 7 crore rupaye wo jama kar chuka tha, pada 7 crore rupaye, jadi 70 juta 700 million 60 700 juta rupaye yang telah dia dapatkan, wo paise bhi usse chheen liye gaye, dirampas dari tangannya. Wohi daulat jiske balbute par wo apna nihayat ghurur karta tha, harta yang menjadi sarana ketakaburan bagi Dawi ini, wo uske haathon se ret ki tarah nikal gayi, hilang dari tangannya seperti tanah yang jatuh dari tangan. Ret jante hain, tahu ret? रेत जो समंदर के करीब मिट्टी होती है, वो तना से हाथ में पकड़े ना तो मुमन वो खुश्क हो, जब तना दी पसीर दी लौतन नीचे गिर जाती है, चलो kita pegang ya, ज्यादा नहीं रहती, आप ज्यादा भी लें तो वो थोड़ी सी रह जाती है, tinggal tersisa sedikit saja kalau kita, उसको उर्दू मुहावरे में कहते हैं रेत की तरह हाथों से निकल जाती है, ungkapan bahasa urdu itu seperti layaknya pasir di laut katanya, ngambil banyak pun jatuh hilang lagi. उसकी अपनी बीवी और उसका बेटा उसकी जान के दुश्मन हो गए, स्त्री dan putranya menjadi musuh kerasnya, इस nihayat takleef de surat-e-haal mein us par mazid ye hua ke use falij ho gaya, dalam kondisi yang mengerikan itu ditambah lagi dia menjadi lumpuh, ab wo khud chal phir bhi nahi sakta tha, dan tidak berdaya, tidak bisa berjalan lagi, logon ke sahare ke baghair ek jagah se dusri jagah jana bhi uske liye mumkin na raha, dia menjadi bergantung kepada orang lain meskipun untuk jalan dari tempat satu tempat ke tempat lain, is ghamon ne use pagal kar diya, kesedihan itu telah membuatnya gila, aur yun march 1907 mein bade dukh aur takleef ke sath is duniya se rukhsat hua, maret tahun 1907 dia meninggal dunia, hazrat masih maud alaihi salatu wassalam ki ye azim shan peshgoi, nubuwatan agung hazrat masih maud alaihi salam ini nihayat shan o shaukat se puri hui, telah tergenapi dengan begitu dahsyatnya, aur jaisa ki aapne kaha tha ke jhoota sacche ki zindagi mein marega, seperti halnya yang beliau katakan sebelumnya bahwa sang pendusta itu akan mati dalam kehidupan pihak yang benar, usi tarah nubuwat ka ye jhoota daavedar, seperti itulah sang pendakwa kenabian yang palsu ini nihayat beizzat hokar, dengan sangat terhina. Apni tamam daulat shohrat aur taqat se mahroom hokar, mahroom dari segala kekuasaan, harta dan lain-lain. Hum jante hain duniya mein bahut se ameer shakhs baz auqat nuksan uthate hain. Kita pun melihat dalam kehidupan dunia bagaimana orang-orang kaya mendapatkan kerugian. Karkhano ke malik bhi gareeb ho jate hain, sehingga si pemilik pabrik atau industri pun seketika itu menjadi miskin. Lekin karodon ke malikon ka ye hal bahut kam hota hai, tapi kondisi itu jarang kita lihat pada pemilik uang yang miliaran. Ke unhe unke ghar se hi nikal diya jaye, yang dikeluarkan dari rumahnya sendiri. Unki tamam daulat se unhe mahroom kar diya jaye, dimahrumkan dari harta bendanya. Aur unki izzat bhi khatam ho jaye, kehormatannya pun dirampas darinya. Lekin humne dekha ke Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne jaisa ke bayan kiya tha, namun apa yang kita lihat seperti yang dijelaskan oleh Masih Maud alaihi salam, apne aap ko duniya ka taqatwar tareen shakhs samajhne wala, orang yang dianggap sebagai yang paling kuat di dunia ini, aapki peshgoi ke baad, setelah datangnya nubuatan Masih Maud alaihi salam, bawajud apne logon ke saath hone ke, meskipun disertai banyak kawan-kawannya, apne basaye hue shahar mein badshah ki tarah rehne ke, dia tinggal di kota buatannya seperti layaknya seorang raja. Allah taala ne uske liye aise halaat paida kiye, Allah taala menciptakan kondisi baginya, ke wo kuch hi arse mein apni tamam daulat se mahroom ho gaya, dalam beberapa saat saja dia mahrum dari harta bendanya. Daulat hi chhin jati tab bhi khair thi, kalau hanya hartanya saja yang dirampas masih bisa hidup. Lekin daulat ke saath saath uski izzat bhi jati rahi, tapi seiring dengan harta kehormatannya pun hilang. Wo shakhs jise log nabi ka darja dete the, orang yang disebut-sebut sebagai nabi oleh umatnya, apne hi manne walon ke samne jhoota qarar paya, ditetapkan sebagai pendusta di hadapan umatnya. Apne basaye hue shahar mein, di kantor di kota yang dia tinggali itu, usse ek chhota sa makan bhi rehne ke liye naseeb na hua, sampai-sampai dia tidak mendapatkan tempat yang kecil sekalipun setelah itu untuk ditinggali. Nihayat be izzat karke, sangat dihinakan, usse uske shahar se hi nikal diya gaya, dan diusir dari kota itu. گزشتہ چند سال پہلے ایم ٹی اے پر ایک ڈاکومنٹری بھی آئی تھی, beberapa tahun yang lalu ada dokumenter di MTA, جس میں اس ساری تفصیل کے ساتھ, yang sangat detail menjabarkan, اس شخص کی ساری ہسٹری بیان کی گئی تھی, dijelaskan history dari orang tersebut yakni Dowi, اس جس وقت اس نے شہر بسایا تھا, ketika dia menduduki kota tersebut, tab se lekar us shahar ki tarakki tak ke tamam marahil ki tasaveer bhi dikhai gayi thi, ditayangkan juga di dalam dokumentari tersebut gambar-gambarnya bagaimana kemajuannya, uske mahal numa makanat, rumah-rumah yang seperti istana, aur wo khoobsurat shahar bhi dikhaya gaya, dan kota yang indah pun ditayangkan di dalam dokumentari tersebut. Jab wahan dokumentari banane wale ahmadiyon ne, para Ahmadi yang membuat dokumentari tersebut, kuch rehne wale logon se ye pucha ke aap Doi ko Alexander Jan Alexander Doi ko jante hain, mewawancarai orang yang tinggal di kota tersebut masa ini gitu ya, diwawancari apakah anda mengenal Doi tidak, uske shahar ke rehne wale hi log, penduduk kota tersebut pun, ne ye jawab diya ke hum kisi Alexander Doi ko nahi jante, mengatakan bahwa saya tidak mengenal Doi kata. Isse badhkar zillat ab kya ho sakti hai, kehinaan apalagi yang lebih besar dari itu. Iske muqabil par Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ek chote se gaon mein rehte the, bisa dibayangkan sebaliknya dari itu Masih Maud alaihi salam tinggal di kampung kecil. Lekin aapki asal taqat Khuda taala tha jo har lamha aapke piche tha, namun kekuatan beliau sebenarnya adalah milik Allah taala yang berada di belakang beliau. Uske fazl ke saath aapki ruhani saltanat, कोई बात नहीं, उसके फजल के बाद आपकी रूहानी सल्तनत dengan karunia-Nya तमाम दुनिया में फैल गई, जमातnya menyebar di seluruh dunia, बल्कि अल्लाह ताला के फजल और रहम के साथ, bahkan dengan karunia Allah ta'ala हमारी जमात भी उस शहर में कायम है, जमात kita pun berdiri di kota tersebut, di kampung, बहुत खूबसूरत मस्जिद भी वहां तामीर हो चुकी है, sudah dibangun masjid yang indah di Qadian ini. जिस वक्त उसकी मौत हुई अमेरिका, बुखारी खादियन दी अमेरिका चले जी, अमेरिका के उन्हीं अखबारात ने जिन्होंने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चैलेंज शाया किया था, सूरत खबर अमेरिका यंग menerbitkan tantangan मसीह मऊद अलैहिस्सलाम itu, इस पेशगोई के पूरा होने की खबर को, menayangkan tergenapinya nubuatan मसीह मऊद अलैहिस्सलाम itu, उन्होंने तफसील से शाया किया, diterbitkan dengan sangat detail. Allah Ta'ala se dua hai, kita berdoa kepada Allah Ta'ala ke hame apne fazal ke saath, oh supaya kita dengan karunia-Nya in tamam peshgoiyon ko samajhne, untuk memahami seluruh nubuatan-nubuatan ini aur aage logon ko samjhane ki taufeeq de, dan diberikan taufik untuk bisa menyampaikannya kepada orang lain. आज एक और छोटी सी पेशगोई भी साथ अर्ज करूंगा, pada hari ini pun akan saya sampaikan nubuatan yang kecil saja. कोर्स में हमने 10 पेशगोइयां पढ़नी हैं, ये 7 हो चुकी हैं, ये 8वीं होगी और कल मजीद 2 होंगी. Kita akan mempelajari 10 nubuatan, yang 7 sudah, sekarang yang ke-8. हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दावे से 20 बरस पहले, 20 tahun sebelum pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, Betala mein ek majlis thi, di Betala ada satu majlis jisme aapka Maulvi Muhammad Hussain Batalvi ke sath ek mubahisa rakha gaya tha, yang di dalam majlis tersebut di akan diadakan satu dialog dengan Hussain Batalvi. लोगों ने आपको मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के मुकाबले पर पेश किया, orang-orang menampilkan Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk melawan Hussain Batalvi, और इस मजलिस में पहले मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी को मौका दिया गया कि वो अपने ख्यालात पेश करे, dan di dalam majlis tersebut diminta terlebih dahulu kepada Dawi untuk menyampaikan pandangannya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ne uske khayalat sunkar, Hazrat Masih Maud alaihi salam setelah mendengarkan pendapat Dawi, jab ye dekha ke usme koi qabil e itraz baat nahi hai, dan dalam pandangan Masih Maud alaihi salam apa yang disampaikan oleh Dawi itu tidak perlu, tidak ada yang perlu dibantah, आपने फरमाया कि इसकी बात दुरुस्त है, मैं इसके साथ, सॉरी बटालवी, इसका मतलब है काफी सारे जाग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी समय बांगवन कर, हुजूर ने उसकी बात सुनकर, हां बटालवी है, बटालवी या बटा, हुजूर ने बटालवी की बात सुनकर ये जवाब दिया कि जब इसकी बात में बहस वाली कोई चीज ही नहीं है तो मेरी तरफ से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हजरत मसीह मऊद अलैहि सलाम bersabda dalam pemaparan yang disampaikan oleh Batalwi tadi tidak ada yang perlu dibantah, untuk itu apa perlunya aku untuk membantah apa yang disampaikan, जो बात ये कर रहा है वो दुरुस्त है, apa yang disampaikan oleh Batalwi itu semuanya benar, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी को दूसरे के मुकाबले पर पेश किया जाए, coba anda bayangkan jika seseorang diminta untuk menghadapi orang lain lawannya, aur uska jawab dene ki bajaye wo usi ki baat taslim kar le, alih-alih membantahnya mendebatnya malah setuju dengan pendapat musuh, to jin logo ne use muqabil par pesh kiya hoga unko kaisa lagega, bagaimana orang yang meminta kita untuk melawan orang ini akan kecewa kan, aur wo apni taraf se pesh kiye gaye bande ko kitna bura bhala kahenge, pasti akan mencecar andalannya ini, jagoannya ini, kok kamu tidak membantah, syayad hum agar kisi aisi jagah par ho, mungkin jika kita ada di dalam tempat majlis seperti itu, to hum ye jurat na kar sake, kita tidak akan berani ke hum agle ki baat ko सच्चा देखकर उसे फौरन तस्लीम कर लें। Kita tidak akan berani untuk mengatakan pendapatnya benar dan tidak melawannya। बल्कि हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई नुक्ता निकाल के कोई बहस छेड़ ली जाए। Biasanya kita itu berupaya sebisa mungkin untuk mencari kelemahan dari paparan si lawan itu lalu mencecarnya gitu। ता कम से कम वो शख्स राजी हो जो हमें लेकर वहां आए हैं। Supaya orang-orang yang menyuruh kita untuk menghadapi musuh ini minimal senanglah mereka itu। लेकिन ये जुर्रत अल्लाह ताला का ये नबी ही कर सकता था। Tapi keberanian yang jujur itu hanya bisa dilakukan oleh para nabi Allah taala। कि उसने किसी किस्म की जिल्लत से जो लोगों की तरफ से आपके साथ हो सकती थी Masihmud alaihi salam tidak peduli meskipun orang akan mencecar, akan menghinakan karena beliau melakukan hal yang benar begitu। उसको बिल्कुल ना सोचा। Tidak peduli sama sekali। और अल्लाह ताला की खातिर इस बहस को छोड़ दिया। Dan Masihmud alaihi salam meninggalkan dialog itu। Sudah benar kok apa yang dikatakan Batalwi, tidak ada yang perlu dibantah। इसी वजह से उसी रात अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम में फरमाया। Pada malam itu juga Allah taala mengilhamkan kepada beliau। तेरा खुदा तेरे इस फेल से राजी हुआ। तुहान engkau telah ridho akan perbuatan engkau tadi siang। और वो तुझे बहुत बरकत देगा। अल्लाह ताला menganugerahkan keberkatan yang banyak kepada engkau। यहां तक के बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। या इस यहां शाह के बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। इलम है सब। इसी जमाने में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब भी देखा। उस जमाने में पर जमान itu pun Masih Maud alaihi salam melihat sebuah mimpi जिसका जिक्र अपनी किताब लुज्जतुन नूर में फरमाया। yang disebutkan dalam kitab beliau लुज्जतुन नूर। मैंने एक मुबशिर रोया में मुخلص मोमिन और आदिल बादशाहों की एक जमात देखी है। saya melihat jemaat orang-orang mukhlis di dalam ru'ya saya। और बाज जिन में से बाज इस मुल्क के थे। di antaranya ada yang dari negeri ini juga। और बाज अरब के। ada yang dari negeri Arab। और बाज फारस के। ada yang dari negeri Farsi। और बाज शाम के। dari Syria। और बाज रूम के। dari Roma। और बाज ऐसे मुल्कों के जिनको मैं नहीं जानता। dan sebagian lagi ada dari beberapa negeri yang saya tidak kenal। फिर मुझे अल्लाह ताला की तरफ से यह आवाज आई। lalu datang suara dari Allah taala। ये लोग तेरी तस्दीक करेंगे। Allah taala mengatakan orang-orang ini akan membenarkan engkau। और तुझ पर ईमान लाएंगे। dan akan beriman kepada engkau। तुझ पर दुरूद भेजेंगे। mengirimkan selawat kepada engkau। तेरे लिए दुआएं करेंगे। mendoakan engkau। और मैं तुझे बहुत बरकत दूंगा। dan aku akan menurunkan keberkatan yang banyak kepada engkau। यहां तक के बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। sampai-sampai बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। और मैं उन्हें मुخلصوں میں داخل کروں گا। dan aku akan memasukkannya ke dalam orang-orang mukhlis। حضور نے فرمایا یہ وہ الہام ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوا। حضور بسبدا ini adalah ilham dari Allah taala। آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی یا نہیں। Bagaimana menurut Anda, apakah nubuatan ini tergenapi atau tidak? Abhi tak Afrika ke kuch mamalik ke badshahon ko Allah taala ne ye taufeeq di hai। Sampai saat ini para raja-raja di Afrika telah diberikan taufeeq oleh Allah taala। Kuch jis mulk mein main rehta raha hu Benin mein वहां भी ऐसा इलाका था। di negeri yang pernah saya tinggal beberapa tahun di Benin। वहां के भी दो बादशाहों को हजरत खलीफतुल मसीह रब्बे ने। ada dua raja di Benin। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वसलाम की कमीज के कपड़े का टुकड़ा दिया था। yang telah dihadiahi potongan kain baju मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम oleh huzur keempat। और मैंने खुद देखा है कि उन्होंने अपने घर में उसे ऊंची जगह लटका रखा है। saya sendiri saksi bahwa para raja tadi menyimpan kehormatan tadi potongan kain tadi di tempat yang tinggi di rumahnya। और वो ये समझते थे कि इससे उन्हें बरकत मिलेगी। mereka beranggapan bahwa kami akan mendapatkan keberkatan dengan potongan kain ini। उन्होंने अहमदियत भी कबूल की थी। mereka pun बेअत। Iske ilawa Nigeria ke kuch badshah, ada beberapa raja di Nigeria. Unhe Hazrat Khalifatul Masih Salis ke zamane mein, pada zaman Huzur ketiga, ye saadat mili thi, mendapatkan kemuliaan. Ke unhone Ahmadiyat kabul ki, mereka bai'at ke dalam jemaat. Aur Huzur ne unhe ini isi kapde ke tukde diye the. Huzur pun menganugerahi potongan kain tersebut. Iske ilawa bhi, selain itu, ऐसे लोग मौजूद हैं, ada beberapa orang, जो शाही खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, yang berasal dari keluarga raja. उन्होंने हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को कबूल किया. Mereka menerima jemaat ini bai'at. और अल्लाह ताला ने उन्हें मजीद बरकतों से नवाजा. Allah taala lebih memberikan keberkatan lagi kepada mereka. अल्लाह ताला से दुआ है, kita berdoa, कि इस इल्हाम के पूरा होने के वाकयात, bahwa kisah-kisah tergenapinya ilham-ilham tersebut, ऐसे ممالک کے نام جو حضور نے لے رکھے ہیں, nama-nama negeri yang Huzur telah tuliskan, sebutkan, yani Arab aur Fars ke mulk, yani negeri Arab dan Farsi, Rom aur Sham ke mulk, Roma dan Syria, unme bhi jald tar ye ilham pura hota hua hame nazar aaye. Semoga ilham ini pun segera tergenapi di negeri-negeri itu. Amin. Amin. Indonesia nih. Indonesia bhi hoga. Huzur ne Indonesia ka naam to nahi liya, lekin kaha ke aise mulk jinko main abhi nahi janta. Memang tidak disebutkan, tapi ada negeri-negeri tadi yang Huzur sebutkan yang belum saya tahu namanya. Afrika ka naam bhi nahi tha. Afrika pun tidak disebut. Lekin Afrika ko pehle saadat mili. Afrika sudah tergenapi malah duluan. Insyaallah yahan bhi ye waqt aayega. Insyaallah akan tiba. Jazakallah. Jazakumullah.